Bapak Jadi Ningrat? Ya. Silakan, Pak. Selamat siang. Halo, Mbak. Budi. Jaya Di Ningrat. Jaya. Oke. Okay. Konsep saya adalah titik dua tuh. Sangat futuristik, dinamik, akrilik, inovatif dan sebagainya. Kamera terus roll menuju sebuah pintu. Dan action! Kamu suruh datang? Mau. Kamu suruh pergi? Mau. Kamu suruh diam? Mau. Mau-maunya. Diciumin kamu? Mau. Diduain juga? Mau. Dicuekin juga? Mau. Selamat siang, Bang. Mbak, halo, apa kabar? Jadi sangat jarang, Bang, video klip di Indonesia yang pakai konsep alien. Out of the box. Apaan tuh, Bang? Out of the box? Iya, apaan tuh, Bang? Oke, terusin. Lanjut, Bang. Konsepnya adalah, Bang, meteor yang terbang di angkasa. Jeleger. Jatuh menimpa bumi, Bang. Cukup. Jadi mas, yuk.